menurut sholat, kemudian sikap boros, kemudian fikir, dan yang keempat adalah marah. Sekarang kita teruskan yang kelima. Bagaimana syaitan menggunakan pintu untuk masuk ke dalam wilayah godaan terhadap manusia ini? Yang kelima adalah dengan membujuk manusia bersikap malas. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mendorong agar manusia tidak malas. Tapi bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, harus bersungguh-sungguh. Dan yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Sebaliknya yang malas itu berarti menjadi temannya syaitan. Di surat nomor 29 surah Al-Ankabut ayat yang ke 69 surah 29 ayat 69 ayat yang terakhir Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud kata jihad di ayat ini maksudnya bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya kemampuan, baik pikiran maupun tenaga, itu namanya jihad. Kalau mengerahkan kemampuan berpikir saja, itu disebut ijtihad. Kalau mengerahkan kemampuan spiritual hati, itu disebut dengan mujahadah. Tapi kalau kata jihad itu mengerahkan kemampuan, khususnya tenaga, semangat, disebut jihad. Maka saya kira terjemahan yang letter luck yang tepat sebenarnya di ayat ini, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, berarti tidak malas-malas itu, pasti, sungguh pasti kami akan berinya hidayah. Itulah mengapa alasan mengapa dulu Adam tergoda oleh setan ketika masih tinggal di surga. Salah satunya apa? Allah katakan, karena kami tidak mendapati pada Adam kesungguhan, dan dia lupa. Yang disebut di surat nomor 20 surah Toba ayat yang ke-115. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu 'azma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. 115, Pak. Itu 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Ya. Maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat, kesungguhan yang serius. Itu salah satu alasan kenapa orang malas beribadah, itu salah satu yang tadi. Mohon maaf, itu diinterni setan. Diinterni itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Utama orang munafik yang disebut di Al-Qur'an itu kalau ibadah malas, sekali-sekali ibadah pun kemudian bolak-balik selfie, ya itu pak itu disebut di surat nomor 4 An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa yukhadi'uhum wa idza qamu ilash-shalah qamu usalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Yeah. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini ciri orang munafik. Kalau ciri orang munafik yang disebut dalam hadis itu kan kalau berkata bohong, dipercaya berkhianat, berjanji diingkar. Kalau di Al-Qur'an ingin munafik beneran. Karena munafik itu ada dua macam. Satu munafik yang i'tiqadi, i'tiqadnya hatinya itu kafir sebetulnya, tapi pura-pura iman. Ini cirinya ini, ibadah mangsa. Sekali-sekalinya berangkat ibadah karena malu sama temen lain-lain, riya. Yang kedua munafik amali, amali itu ya hatinya muslim, dia gak benci sama Islam. Tapi kalau akhlaknya jelek, berkata mesti berubah, percaya mesti khianat, berjanji sering diingkari meskipun pakai isyarat. Itu ciri orang munafik yang aman. Nah, yang di Al-Qur'an itu yang pertama, yang berat, itu yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid dharril asfal. Maksudnya orang munafik itu nanti posisinya maaf dikerat neraka. Na'udzubillah. Ya, maka nomor satu apa ini? Kemalasan itu salah satu pintu syirik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin itu apa? Jamaah subuhnya. Jamaah subuh. Orang mukmin itu berarti apa? Istiqomah jamaah subuh. Tapi kalau istiqomah sholat Jumat kan belum tentu. Jumat kan kok rajinnya belum tentu. Apalagi datangnya sudah mau sholat. Baru komat datang siap sholat itu tidak beri jaminan sebagai orang yang imannya kuat. Tapi kalau mau jamaah subuh, itu berarti dia bisa mengalahkan kemalasan. Kalau bayi ini termasuk orang yang mungkin semuanya. Terima kasih kompak. Itu kan sampai ada ilustrasi yang banyak beredar di medsos. Suatu saat Intel dari pasukan Israel Pak, itu dalam siap subuh itu meneliti beberapa masjid di wilayah Palestina. Nah, suatu saat ditangkap oleh imamnya, ke orang muslim beriber terusnya apa itu? Interogasi Pak. Saudara saya perhatikan bukan warga sini, bukan orang sini. Apa maksud Anda supaya mengintai kami? Akhirnya dia jujur, ya kami ini orang Israel. Dan kitab suci kami dikatakan kalau orang Islam itu sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat, itu tanda kehancuran bangsa kami Islam. Tapi setelah saya lihat sholat subuh Anda kok cuma berapa sholat, nah, masih aman kami. Kita bersyukur kalau lingkungan kita, masjid kita sampai kemudian jamaah subuhnya baik, ini alhamdulillah. Ini tanda-tanda kita ketemu orang-orang beriman. Karena Pak susah, Pak nyari komunitas orang baik itu susah. Yang komunitas orang mukmin itu susah, orang yang jujur, orang yang baik susah. Maka di sini yang orang baik, kelihatan apa orang baik itu jamaah subuhnya rajin, wajah itu tenang, ngantuk-ngantuk. Biasanya begitu, itu biasanya begitu. Kalau pengajian nyandar, biasanya begitu. Yang kelima, yang keenam, pintu yang dijadikan oleh setan goda manusia itu ketergesaan, terburu-buru, tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ajalatu minasyaitan, ketergesaan itu adalah setan. Dan lebih waspada lagi, kenapa? Salah satu sifat negatif manusia itu memang tergesa-gesa. Mari kita lihat. Misalnya di surah nomor 17 Al-Isra ayat yang ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Ya, surah 17 ayat yang ke-11. Al-Isra. Ketika seseorang menginginkan kebaikan dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Maksudnya harus kita pahami seperti itu, sepertinya kurang nyambung. Manusia menginginkan kebaikan, atau manusia menginginkan supaya kalau mendapat cobaan hidup, kesulitan, masalah, itu segera dihilangkan. Itu seperti manusia yang menginginkan kebaikan juga kalau bisa segera dikabulkan. Bawaan manusia memang suka terkesan. Berdoa minta kebaikan. Itu kalau bisa pikiran kita itu, Pak, tadi malam berdoa pagi diberi kita. Itu yang disebut doa makbul kan gitu. Paling tua 3 hari. Kalau merasa belum dikabulkan itu langsung SMS ustaznya lagi, ustaz doa yang lain kan. Ini kurang makbul katanya. Sebaliknya kalau mendapat musibah, kesulitan, ujian hidup, cobaan, itu juga kalau bisa doa terus pengen segera dihilangkan. Jika hidup itu mestinya itu dalam benak manusia itu kalau bisa dia pengennya senang terus, itu enak terus, muda koya-koya, tua kaya raya, mati masuk surga nenekmu, itu enggak hancur gitu. Ya, dan akan ada saatnya kapan mengabulkan doa-doa kita, baik memberi kebaikan yang kita harapkan maupun menghilangkan keburukan yang menimpa. Semuanya ada saat. Tugas kita hanya berdoa. Kapan akan diselesaikan oleh Allah itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kalau urusan kita ya nggak usah doa langsung kita bereskan, nggak bisa. Keputusan semua di tangan Allah dan rencana Allah, keputusan Allah, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah pastilah itu yang terbaik buat kita. Maka jangan tergesa-gesa. Termasuk dalam bentuk sifat ketergesaan. Itu misalnya apa? Kalau kita mendapat cobaan, misalnya dianiaya orang, difitnah orang, itu kalau pinginnya kita yang fitnah itu langsung sudah dihadap gitu. Wah, kita mudah-mudahan sudah berdek, gitu. Maka Allah koreksi. Surat nomor 22 Al-Hajj ayat yang ke-47 Allah berfirman wa yas'ajidunaka bil 'adab wa lan yukhliqallahu wa'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-sekali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Banyak orang yang minta supaya segera diadab orang yang jahat. Banyak orang yang minta supaya Israel itu segera dihancurkan, Amerika segera dibenamkan dengan adab. Ada juga yang kemudian dulu orang jahat nantang Tuhan, nantang Nabi. Coba kalau menurut situ kami ini salah, mana adab yang kamu ancamkan? Maka Allah menjawab, kasih tahu dia, sekali-kali Allah tidak akan mengingat janji. Begitu diancam dengan siksa, hanya waktunya yang ditentukan oleh Allah. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan, kalau setiap kesalahan dan dosa manusia itu langsung diberikan adabnya, kata Allah, tidak tersisa makhluk hidup. Ini surah Fatir, surah 35, ayat yang terakhir, ayat 45. Allah mengatakan begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah sesungguhnya menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi yang durhaka, yang berbuat salah, itu semua ada dalam pengawasan Allah. Tidak mungkin lepas dan lewat. Orang berbuat dosa kok masih merasa aman gitu ya Pak? Misalnya berbuat dosa kok ya sehat, usahanya ya tambah lancar, misalnya gitu. Itu jangan menduga bahwa Allah membiarkan atau Allah meridhoi. dalam bahasa agama dengan kalimat lain disebut dengan apa? Istidroj. Artinya berhenti sementara waktu. Kalau sampai tidak segera menyadari diri sendiri, nanti akhirnya Allah yang akan mengambil keputusan. Maka kalau orang itu berbuat jahat di dunia kok langsung misalnya ketangkap gitu, itu Allah sayang. Sebelum telat meninggal, dia ada kesempatan untuk bertobat. Misalnya apa, anak muda, kebetulan pejabat publik, tertangkap karena narkoba. Misalnya ya Pak ya, nggak sebut nama loh Pak, saya lupa. Pak nanti yang mendengarkan sendiri kan itu kan nama. Itu berarti Allah sayang sama anak ini supaya direhabilitasi, supaya bertobat. Nanti sisa hidupnya dijalani dengan baik. Dan salah satu orang yang mendapatkan kegembiraan itu siapa? Kalau dilakukan, orang yang bertobat. Kalau sayang banget, diberi kesempatan. Misalnya orang korupsi gitu. Kalau kemudian ketahuan KPK, itu orang sayang. Kalau kemudian ketahuan ya, itu harus disikapi sekali. Karena Allah menyatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik-baik. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik-baik. Maka dalam menyikapi masalah apa itu, jangan tergesa-gesa. Kalau sampai ada ketergesaan, itu syaitan. Termasuk jangan tergesa-gesa menyimpulkan satu informasi yang belum tentu kebenarannya. Di grup-grup itu yang aktif di medsos, yang sudah dapat informasi macam-macam itu, entah sebenarnya dari mana, kadang-kadang ada fotonya, ada orang yang ditulis, kira-kira gitu aja. Padahal belum tentu yang sangkutan itu bicara begitu. Langsung sebar. Masya Allah. Allah pesan apa? Coba lihat surat nomor 49. Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maka kalau ada informasi apa-apa itu sekarang itu informasi terlalu mudah kita peroleh, jangan langsung berkesimpulan, oh ternyata begitu ya, nanti menyesal. Apalagi sampai kemudian mengambil keputusan menyangkut urusan banyak berdasarkan surat alay, informasi yang tidak benar, itu tidak boleh. Ini salah satu ciri orang yang sedang atau tidak cerdas, yaitu dikuasai oleh setan. Karena apa? Tergesa-gesa mengambil keputusan hanya karena informasi yang tidak akurat, itu tidak boleh. Baik, itu yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, pintu utama, saya sebut utama, ada yang lain cabang-cabang. Pintu utama setan menggoda manusia itu melalui pintu kesombongan. Dan inilah pintu utamanya, karena Pak, dulu pimpinannya setan yang namanya iblis itu dikutuk, dilaknat oleh Allah karena sombong. Bukan karena dia tidak beriman, tapi karena sombong. Seperti yang diabadikan oleh Allah dalam beberapa ayat, kita ambil contoh ayatnya satu saja misalnya, sudah kita pernah bahas di surah 7 Al-A'raf pada ayat yang ke-12. Ketika iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa jawabnya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Pengakuan iblis yang merasa dirinya lebih baik dari Adam, ini yang kemudian dikatakan oleh Allah, abah wasta akbar wakana minal kafir. Sungguh iblis telah menjadi sombong, dan dia termasuk golongan yang kafir. Seperti kita atau yang dilakukan para ulama itu mendiagnosa banyak faktor mengapa orang itu menjadi takabur dan sombong. Imam Al-Ghazali dalam buku kecilnya yang berjudul ini bagian dari yang memimpin Asnaful Maghribin, yang kelompok orang tertinggi, itu menyebut beberapa motif mengapa orang itu menjadi sombong. Sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mendefinisikan sombong. Apa kata Nabi? Batrul haqqi wal khamtun nas, namanya sombong. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Sombong. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi kebenaran yang sudah pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya, dia tolak karena alasan macam-macam. Atau kemudian sikapnya melecehkan manusia karena alasan tertentu, nah itu disebut sombong. Menurut Rasulullah SAW. Betul. Apa motif seseorang itu sampai bersikap sombong? Mari kita sedikit diagnosa, terus kita cari obat. Ya. Yang pertama, kalau kita merujuk ke para ulama, ya, justru yang paling bahaya itu kesombongan disebabkan oleh faktor ibadah. Orang sering menyebut dengan istilah kesombongan spiritual. Kesombongan disebabkan faktor ibadah. Maksudnya apa? Iblis akan menggoda orang yang rajin ibadah dengan memujinya berlebihan, sehingga merasa pada dirinya itu lebih hebat, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Jika orang merasa menjadi orang yang suci, orang yang harus hormat semuanya kepada dia, ada yang seperti itu. Maka kalau ada gejala seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. Mari kita periksa ayatnya di surah 53 An-Najm pada ayat yang ke-32. Alladzina ajtanibuna kabair al-ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kalimat ini terakhir. Jangan menganggap dirimu suci. Karena apa? Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara manusia itu yang berdosa. Maka kalau kita dianugerahi dengan kemampuan untuk beribadah yang baik, yang rajin, bersyukur, tidak perlu menjadikan kita menepuk dada, tidak perlu menjadikan kita merasa sudah pegang kunci surga. Mungkin lihat teman yang belum rajin dikatakan susah itu masuk surga. Tidak perlu. Karena apa? Seorang yang ibadah tapi menghasilkan kesombongan. Ini kaidah yang baik, bukan ayat, bukan hadis ya. Mesjub atau tidak. Orang yang rajin ibadah, kalau di dalam kitab itu dikatakan, dicontohkan, dia tahajud tapi paginya sombong. Dengan tahajud dia sombong. Maka itu lebih buruk kalau dibandingkan orang yang tadi gak tahajud tapi terus nyesel. Dia kesempatan tahajud terus nyesel. Apa tadi saya tidur di dalam hal ini? Yang menyesal itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah ketimbang orang yang tadi tahajud tapi terus sombong. Itu menunjukkan buruknya sikap takabur. Maka berhati-hati kata Allah, jangan menganggap dirimu suci. Disitulah apa itu? Orang yang dipuji oleh Allah itu siapa? Orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati. senantiasa rendah hati. Di surah nomor 25 ayat 63, ini ciri hamba yang dikasih oleh Allah itu kalau dia berjalan atau menjalani hidup dengan penuh kerendah hatian. 25 ayat 63, tidak menonjol-nonjolkan apalagi ibadahnya. Allah berfirman di situ, wa ibadurrahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hauna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Orang jahil, orang bodoh berarti Pak, menyapa mereka bisa langsung atau lewat medsos atau lewat grup. Maka Bapak Ibu kalau ikut aktif di grup-grup itu jangan baper, perasaan sudah tersinggung langsung live grup, nggak usah. Ini saja siap-siap, karena orang itu macam-macam modelnya, tahuin aja. Nah, yang dikasih oleh Allah itu yang menjalani hidup dengan penuh rendah, tidak takut. Ini faktor pertama, orang sombong karena faktor ibadah. Yang kedua, ada orang dari terkabur sombong karena faktor kecerdasan, pengetahuan. Ada. Dan itu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 12, surah Yusuf ayat 76. Dengan pernyataan Allah bahwa orang itu tidak mungkin berkecer cerdas dalam segala bidang, tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan pakai piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui. Nah, kalimat terakhir, di atas langit ada, di atas yang berpengetahuan, yang berilmu, ada yang lebih mengetahui. Itulah para a'immatul mazahib, imam-imam madhab, itu menunjukkan, mempertontonkan kerendahan hati yang luar biasa. Atas pendapat beliau, mereka katakan pendapat saya boleh jadi benar, tapi pendapat Anda mengandung kebenaran juga, kira-kira. Jadi tidak mengklaim bahwa pendapat dia yang paling. Terlebih sekali lagi, tidak mungkin Pak, orang itu pandai dalam segala bidang, itu tidak mungkin. Seperti kata Allah, kullu ya'malu 'ala syakilati, setiap orang itu dianugerahi Allah dengan kecerdasan tertentu. Maka kesimpulannya apa? Ini mohon maaf, ini sedikit menyimpang parenting untuk anak-anak kita ya. Yang disebut kecerdasan Pak, itu anugerah. Tapi kalau sikap, itu anak bentukan. Saya ulangi, disebut kecerdasan, orang itu dianugerahi kecerdasan, bakat, talenta tertentu, itu anugerah. Dari sononya begitu, dikasih masing-masing. Dan sekolah yang baik, orang tua yang baik, itu harus memberi ruang untuk semua tumbuh dulu. Sampai pada titik tertentu, dia sampai, oh ini yang paling menonjol, maka dia hukum. Maka kita jangan bandingkan kecerdasan anak kita dengan anak orang. Kok matematika jelek, orang itu matematika yang 10 langsung dipaksa ke kursus Umar, Bakteni, dan itu gak baik. Sekarang ini kecerdasan itu anugerah, tapi kalau sikap itu bentukan. Nah, yang menentukan keberhasilan hidup itu bukan kecerdasan, tapi sikap. Dan itu yang harus kita latih untuk anak kita. Maka sejak 5 tahun belakangan, Harvard University mengatakan apa? Tidak butuh orang cerdas sekarang, tapi yang kita butuhkan orang baik. Karena faktanya cerdas tapi tidak baik merusak. Tidak semua orang yang ketika kuliah IP-nya tinggi di dalam masyarakat berhasil bekerja. Karena yang menentukan keberhasilan bukan kecerdasan, tapi sikap. Banyak orang yang mungkin tidak cerdas, bahkan sekolah tidak makan bagus sekolah, tapi dalam masyarakat, dalam sosial dia berhasil. Karena apa? Sikapnya. Nah itu, maka sekali lagi kita tidak wajar menyombongkan keilmuan, termasuk ilmu agama. sesuai dengan hafalan Al-Quran yang lancar, hafalan hadis yang banyak, tidak banyak tempatnya untuk disombongkan. Apanya disombongkan? Wong itu semua anugerah dari Allah. Yang penting apa? Ya bersyukur bagaimana menjadikan itu semua bermanfaat buat banyak orang. Sampai-sampai kemudian ada sikap yang merasa dengan ilmunya itu dia menjadi orang dekat sama Tuhan, misalnya. Merasa dekat itu masalah. Merasa dekat sama Tuhan itu masalah. Dalam arti apa? Dalam arti kalau perasaan itu timbul menjadikan dia sombong, itu kekeliruan. Dalam bahasa Al-Muzri disebut Al-Makhrudin, dia mempertik. Nah, itu yang kedua, ya, Pak. Orang menjadi takabur karena ilmu. Yang ketiga, ada nggak orang takabur karena sombong itu karena apa bisa? Ya, harta. Itu sekarang orang sombong karena harta itu banyak. Nah, itulah yang kemudian dicontohkan dalam Al-Quran dengan seorang yang namanya Qurun, yang diabadikan di surah 28 ayat 76. Pak Qurun, Pak, itu di masanya, eranya, itu menjadi pokok yang paling kaya, peringkat satu terkaya di dunia saat itu. Saat itu. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Iya. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Iya, jangan kamu sombong bangga, karena Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Dan Qurun sombong karena faktor harta. Saking banyaknya harta yang tadi dilukiskan di ayat ini, Pak, itu kunci berangkasnya di bawah sekian banyak orang nggak takut. Kalau dulu kan belum ada sistem perbankan, ya, Pak, ya, sehingga bisa disimpan jadi semuanya barang. Itu kunci berangkasnya, bukan barangnya, kuncinya. Cuma gudang misalnya barang itu diangkut sekian banyak orang nggak takut, suaking banyak. Kalau kita tahu bagaimana akhir kehidupan Qurun, ayat mengatakan dia dibenamkan bersama harta bendanya. Maka Allah menegaskan di surah 16 surah An-Nahl ayat yang ke-96, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Yeah. Dan sesungguhnya kami akan memberi batas balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang di sisimu akan lenyap, kita tinggal. Yang di sisi Allah akan. Sekarang saya tanya, harta kita yang kita kumpulkan selama bekerja sejak muda sampai kemudian pensiun, bisa nggak kita bawa mati? Bisa nggak kita bawa mati harta itu? Bisa nggak? Bisa tuh harta kita bawa mati? Bisa. Caranya apa? Kita amati, kita infakkan, kita sedekahkan. Itu berarti kita bawa harta kita sampai di atas. Tapi yang kita tinggal, yang kita niatkan, kita wariskan ke anak-anak. Misalnya begitu, karena orang tua saya kepada anaknya itu, begitu kita meninggal jadi milik anak-anak. Kalau anak-anak kita soleh, alhamdulillah, untuk yang baik. Terbayang nggak kalau misalnya dalam perjalanan waktu anak kita kurang solid, terus anak kita nikah sama orang, berarti harta yang kita cari itu serius tadi, Pak, itu kan dinikmati oleh anak dan mantu kita loh. Nah kalau anak kita meninggal dulu kan, malah harta kita jatuh ke mantu, dan nggak ada hubungannya lagi dengan kita. Mantu nikah lagi sama orang lain loh, siapa yang mati hari itu? Di Al-Quran dikatakan orang itu kalau pelit, berarti pelit terhadap dirinya sendiri. Kebayang gak 30 tahun, 40 tahun bekerja keras kita kumpulkan gitu loh, begitu kita meninggal, mereka orang lain yang menikmati. Nah ini terkadang kita lupa yang sederhana seperti itu. Maka pesannya apa? Orang-orang bijak mengatakan untuk anak-anak kita berikan sewajarnya. Apalagi sudah disekolahkan, sudah dikasih ilmu, berikan sewajarnya. Tapi selebihnya apa? Kita bawa ke akhirat. Dengan cara apa? Diamalkan. Itu yang jadi milik kita yang sebenarnya. Apalagi kan, mohon maaf, misalnya ini kita kerja suami, gitu ya. Terus akhirnya apa? Meninggal berdua, yang menikmati harta itu istri. Terus istri nikah sama laki-laki lain. Coba gimana ya? Kita yang kerja keras, kalau yang menikmati mana? Laki-laki lain. Gimana ya? Kalau kita bisa bangun, bangun tuh kira-kira gitu kan. Malah. Tapi begitulah hidup. Dinamika hidup seperti itu. Maka berarti apa? Jangan sampai kita salah atau menyikapi harta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ingin jadi milik kita di akhirat, banyaklah kemudian infak fisabi. Apapun bentuknya, apalagi kalau wakaf, Masya Allah. Itu dalam sejarah Islam, Pak, umat itu menjadi maju karena wakaf, bukan zakat. Kan zakat itu untuk darurat, untuk fakir miskin, untuk makan itu zakat. Tetapi yang bisa menjadikan negara-negara kita menurunkan muslim daulah Bani Abbasiyah, daulah Umayyah, eksis sampai ke Fatimiyah di Mesir yang menjadikan Al-Azhar karena wakaf, bukan karena zakat. Maka Al-Azhar itu dari dari TK sampai S3 semuanya free sekolah, tidak bayar apapun itu. Itu diambil dari dana produktif. Jadi ada yang wakaf satu kamar apapun yang disewakan, hasil sewa itu untuk kegiatan bisa dilihat. Dan wakaf tanah produktif disewakan tanah itu untuk ditanami, hasilnya untuk bisa dilihat. Nah itu jadinya akhirnya umat bisa mandiri secara ekonomi. Kita ini kan di Indonesia apalagi Pak, ya, wakaf itu rata-rata mati. Satu, yang kedua Pak, mohon maaf, kita itu mayoritas di jumlah saja. Jumlah mayoritas kita, Muslim Indonesia mayoritas 85%. Tapi kalau yang namanya resources, sumber daya, apalagi finansial, yang mayoritas siapa? Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim pun dikasih spesifik lagi ada apa? Kira-kira apa? Itu suku mana? Maaf Mbak Minang ya Pak, Cina Muslim. Kalau Minang kita bersyukur ya Pak, dan dari bumi ayam, Cina. Itu kenyataan. Maka kemudian kita mayoritas ya dalam jumlah aja. Tapi kalau main sumber daya, sumber dana, daftar orang terkaya di Indonesia itu nomor 1 sampai 50 itu. Maaf, semua sudah berita orang Tiongkok. Yang pribumi itu dikit sekali bisa dihitung. Apalagi yang pribumi Muslim, wah, bisa dihitung. Nah ini nyata. Nah, kita kembali. Maka kalau orang tak berdaya, maka kita dengan apa namanya anugerah apapun, termasuk harta yang berlimpah, tidak pada tempatnya untuk disebut. Masih banyak lagi ya Pak, kalau mau diurut-urut itu ada orang sombong karena keturunan, ada Pak. Jadi zaman sudah merdeka, sistem negara sudah republik, itu masih merasa sebagai keturunan darah. Masih rebutan itu, rebutan misal tahta kerajaan. Padahal kerajaan dalam mimpi, dan itu masih ada, karena simbol saja. Ada ya. Ada lagi orang sombong karena faktor apa? Keturunan sudah paling terpatrap. Fisik. Karena cantik itu, lihat yang gak sampai itu. Orang ganteng gitu. Orang itu cantik di usia berapa sih? Disebut orang itu puncak gantengannya, kecantikan itu berapa sampai berapa? Ya, usia berapa? 20 sampai 40 ya? 50 gimana? Usia 60 gimana? 60. Makanya kalau dalam rumah tangga suami istri itu ya, kalau ibu penasaran, coba dicek nanti HP-nya suami itu nama ibu siapa. Tergantung siapa nikah. Kalau baru nikah itu manggilnya tata yangku, baby, adik. Itu baru nikah itu kontak istri namanya gitu. 5 tahun menikah, di HP karena sudah usaha, nama istri sudah berubah, orang rumah. Itu maksudnya istri, orang. 10 tahun ganti lagi, nah. Nama istri siapa? Satpol PP. Gitu, telepon masuk, Satpol PP, istrinya. Kenapa begitu, nah. Ya gitu. Nah, saya punya teman di kerja di WHO. Kebetulan, mohon maaf, wanita agak gemuk gitu, badannya gemuk gitu. Tahu gak mas, aku ditulis di HP suamiku aku, gak tahu gak, usianya kebetulan pernikahan 21 tahun. Aku marah, aku tak banting, dan ditulis siapa sampai ini? Aku maksud ditulis bulldozer. Kelewatan betul. Wajar marah ya bu, ya maksud bulldozer. Maksudnya kan ton. Bahkan gak ada orang kok sombong terus merasa muda terus fanatik terus mau operasi plastik berapa kali pak biasanya gitu tetap diantar pada dia. Maka pepatah mengatakan apa ini mohon maaf rahasia sepandai-pandai orang menyimpan istri muda suatu saat pasti tua mungkin udah terus itu hidup begitu kayak gak usah kemudian kita menyombongkan diri karena faktor fisik, usia, perjalanan waktu itu gak bisa dicegah. Kalau sekarang Sabtu, besok itu pasti Ahad. Setuju juga setuju, besok itu pasti Minggu. Gak bisa dicegah. Maka bertambah. Maka bohong-bohongnya suami dikit, misalnya bilang sama istrinya itu, Ma, anda muda, Ma, lu bohong itu. Mana ada orang yang muda. Tapi itu bohong yang dianjurkan. Untuk menyenangkan hati istri. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi jangan seperti itu saya, sudah 50 tahun menikah. 50 tahun menikah, gue mesranya pak, manggil istri itu mesti hani, ya temennya sampai minta resepnya. Resepnya, resep apa? Itu manggil istri kan mesra terus, mesra gimana? Itu hani, ya jangan bilang-bilang, aku lupa namanya. Hati-hati ya bu, kalau sampai suami manggil ayang, gue hati-hati gitu. Jangan lupa namanya. Ikut kan? Baik, itu sampai poin yang ke-7 ya. Faktor kesombongan itu. Nah, supaya kita tidak termasuk orang yang sombong, maka untuk faktor berikutnya ataupun untuk pintu berikutnya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Ada yang disampaikan? Alladzina yadhunnuna annahum laqad tabi'u. Fatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk, Pak? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi khusyuk itu, Pak, orang yang yakin dia sedang bertemu. Jadi kalau yakin itu hati, Pak. Kalau hati itu given, diberi. Jadi kita, Pak, kita tugas kita menyiapkan sedapat sebaik mungkin kondisi hati kita agar diberi kekhusyukan oleh Allah. Caranya bagaimana? Maka kalau wudhu kita mulai dengan cara yang baik. Wudhunya sedapat mungkin kita ikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua, amalnya sehari-hari kita baiki. Jangan bicara yang aneh-aneh, jangan pelit. Itu cara-cara orang yang seperti ini, Pak. Itu akan mudah diberi kekhusyukan dalam sholat. Termasuk kalau dia sempat sholat malam, misalnya tanpa terasa mungkin dia akan meneteskan air mata. Karena pas harinya baik. Sebaliknya, Pak, kalau orang yang khusyuk, kelihatannya dia khusyuk, tapi kok pelit, sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Itu khusyuk versi yang pelit. Yang benar itu apa? Ya, kekhusyukan itu dapat menjadikan perilaku dia menjadi orang yang baik sehari-hari. Kan konkretnya gitu kan, karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membuat sholat kita khusyuk, tapi menyempurnakan akhlak. Dan sempurnanya akhlak itu salah satunya terbangun melalui sholat yang khusyuk. Jadi target kita jangan semata-mata khusyuk ya, tapi target kita gimana perilaku kita baik, akhlak kita baik. Nah salah satunya apa? Nanti kita akan diberi kekhusyukan dalam sholat. Tidak usah khawatir, Pak. Kalau sholat kita merasa belum khusyuk, tidak usah khawatir. Yang penting sholat. Jangan karena gak khusus, gak sholat. Gak khusus-khusus, betul gak sholat. Sama dengan orang kalau sedekah, terus karena merasa gak ikhlas, gak sedekah-sedekah gitu. Daripada gak ikhlas, nanti gak ada pahalanya, baik gak usah. Karena kalau kemudian kita sedekah, kita lempak, belum ikhlas, itu lebih bagus ketimbang gak sedekah tapi gak ikhlas. Kenapa? Orang infak sedekah belum ikhlas sama sadar. Jalan hati itu masih lebih bagus. Nanti tinggal istighfar kalau ada uang, kalau ada amal yang belum ikhlas, kalau terima, insya Allah diampuni, diterima. Dan kalau nggak punya infak, bisa sedekah, ya Allah terima. Apanya terima lah, nggak ada sedekahnya terima lah. Nah gitu sampai itu. Maka mudah-mudahan sholat kita, maka sering kita doa ya, doa kalau sholat kita Allah taqabbal minna sholat, ya kan? Wa qiyam, ya Allah terimalah dari kami sholat. Meskipun mungkin belum khusyuk, terima ya Allah. Karena apa? Dari khusyuk itu memang level masing-masing orang-orang beda-beda. Dan jangan memaknai khusyuk itu mesti pelan, lama, gitu ya Pak. Belum tentu itu Pak. Ya. Yang jelas kalau indikator khusyuk itu apa? Tumak nina itu tenang. Ya, tenang. Dan kemudian juga sholat 2 rakaat 20 detik. Juga kita kan, karena ada kan. Tapi juga tidak kemudian lama. Nah, kalau jamaah sebaiknya tidak lama-lama, kecuali kalau sholat sendiri. Iya. Nah, kalau imam itu sebaiknya ya sholat bacaan ayatnya yang wajar-wajar aja. Tapi kalau sholat tarawih biasanya sholat tarawih itu yang muda-muda yang protes. Dan banyak-banyak di belakang banyak yang tua. Yang tua nggak protes Pak, yang muda yang protes. Tapi buat kudung aja itu atas nama itu. Gede ya, baik, terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Ustaz mengenai korun. Mengenai korun. Korun ya. Itu saya bayangkan kuncinya saja itu berangkat ada. Ya. Nah itu dan yang kedua, apakah teknologi berangkas sudah ada? Oh, makasih. Pertanyaan menarik sekali. Seumur saya ngajar belum pernah ditanya. Ya, pertama, makanya itulah Pak, karena itu jadi mitos ya Pak. Seringkali entah itu harta di mana saja, orang langsung memberitahu itu harta, betul kan? Ya, gimana-mana, Pak, kira-kira begitu. Walau alam, maka orang misalnya penyelam, apa itu? Nyari harta karun. Padahal itu mungkin harta peninggalan perang dunia pertama misalnya. Tapi disebutnya harta juga, Pak. Jadi kalau itu peta harta karun itu di mana gitu, Pak, ya itu. Yang karun asli, Pak, maksudnya kan. Karun asli itu bahwa kita tidak tahu. Karena itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ya mungkin kalau tahu ada di suatu wilayah sudah bergeser-geser kemana-mana, Pak. Karena itu Nabi Musa itu kan diprediksi para ahli sejarah itu 3000 tahun sebelum Masehi. Berarti ke usia kita sekarang 2017-16 itu 5000 tahun usia. Nah itu sudah, kalau tahu ada itu mungkin di wilayah Timur Tengah, Musa kan tinggal di sekitar daerah Palestina juga. Jadi ya geser-gesernya sudah enggak tahu kemana-mana. Satu. Kedua, apakah teknologi berangkas sudah ada saat itu? Sebetulnya istilah berangkas itu untuk kita pinjem, Pak. Aslinya bukan berangkas, Pak. Aslinya tempat penyimpanan aja. Karena tadi kan dikatakan dalam ayat inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya gitu kan, Pak. Nah, kunci-kunci kan bukan berarti kan kunci-kunci tempat penyimpanan. Nah, apakah berangkas, apakah gudang, kira-kira begitu, itu wallahu. Tapi yang jelas belum ada tempat penyimpanan seperti semacam kalau di bank-bank itu, Pak. Safety box belum ada, Pak. Belum ada bank. Itu yang ada bank Musa, Nabi Musa. Tapi bank dalam arti sebagai sebuah institusi keuangan saat itu belum ada. Sehingga yang dimaksud Al-Quran menggunakan kata mafatih. Mafatih itu jamak dari miftah. Miftah itu kunci. Mafatih berarti kunci. Kunci. Nah, kunci-kunci apa? Kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya. Diangkut. Kalau misalnya redaksi yang mengatakan hartanya diangkut orang banyak gak keangkut, Pak, itu ya artinya sepele lah, Pak. Kalau hartanya diangkut orang banyak gak keangkut, ini kuncinya yang gak keangkut itu. Berarti kan untuk menggambar betapa kuayanya. Kalau harta benda diangkut banyak orang gak terangkut, dan mungkin sekarang juga banyak ya, Pak. Rumahnya, mobilnya gak keangkut juga, Pak. Tapi kuncinya aja. Nah, apakah ada berangkas dulu? Wallahu nanti kita cari informasinya, Pak, ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, mari kita teruskan baca Abdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zemra fort filloj të të doje, sa dhe gjoj për ty, o Muhammed.